Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih dalam kitab sholah dari kitab Ulughul Maram, masih membahas seputar sifatus sholah. Hadis yang terakhir, hadis 232 dari Abu Hurairah. Kita masih berbicara dalam kondisi i'tidal. Sekarang kita masuk hadis 233. Baik. Hamzah. Dikeraskan biar dengar. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', yakni bangkit dari ruku', qala, beliau mengucapkan, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma ya Allah, Rabbana, Rabb kami, Rabbana, di sini mansub di fathah ya, Rabbana, karena asalnya ya Rabbana, munada, munada mudhaf, ini kalau pelajaran nahwu. yang dipanggil, yang itu diidhafahkan Rabbana. Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, walaka, bagimu alhamdu, segala pujian. Bagimu alhamdu, segala pujian. Alif lam dalam alhamdu ini disebut alif lam al-istighraq. Seluruh pujian itu Allah berhak untuk mendapatkannya. Segala macam pujian. Rabbana walakal hamdu. Naam. Ucapan ini, Allahumma Rabbana walakal hamdu, ini wajibun min wajibatis sholah. Ini faedah pertama. Wajibun min wajibatis sholah. Ini termasuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat. Hukumnya wajib mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ada lafaz Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Ada juga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya. Ini wajib, termasuk yang wajib dibaca ketika i'tidal. Dan ketika lupa, dia harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, kemudian berlanjut doa ini, mil as-samawati wa mil al-ardi. Mil sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi. Sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi. Mil'a. Dia di fathah mansub nasab. Di situ dia sebagai sifat dari masdar yang dihilangkan. Takdirnya hamdan. Mil'as samawat. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, bagimu segala pujian. Pujian yang sepenuh bumi. Maka dibaca mil'a mansub. Pujian yang dian na'at. Dari sesuatu yang dihilangkan, yakni hamdan. Hamdan mil as-samawat, ya. Pujian sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi. Pujian sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi. Nah, mil'a ini juga bisa dibaca marfu. Mil'us samawat wa mil'ul ardi, ya. Bisa dibaca marfu. Bisa dibaca dhammah mil'u. Dia sebagai khabar. Ya. Dari mubtada yang mahdhuf dihilangkan. Takdirnya huwa mil'us samawati. Nah, tapi yang masyhur bacaannya mil'a. Ya, mansub. Ila akhirihi, sampai akhir doa ini, nah, ini mustahab hukumnya. Ini mustahab. Jadi Rabbana walakal hamdu itu wajibun min wajibatis sholah. Ya. Kemudian tambahannya sampai akhir hadis ini itu mustahab. Sehingga ketika kita hanya baca Rabbana walakal hamdu, sudah selesai, cukup. Tidak apa-apa. Kalau mau ditambah lagi dengan lengkap, ahsan lebih bagus. Ya, tapi mustahab hukumnya. Baik. Rabbana walakal hamd, ini yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Ini wajib, harus dibaca. Ya, tapi kelanjutannya, mil'as samawat wa mil'al ard. Nah, mil'al akhirhi, ini mustahab sehingga ketika sengaja tidak dibaca, tetap sah sholatnya. Naam. Pujian sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh ma syi'ta, apa-apa yang engkau kehendaki min syai'in, dari suatu ba'du setelahnya. Setelah apa ini? Setelah penciptaan langit dan bumi. Apapun. Sepenuh apapun setelah langit dan bumi. Menunjukkan pujian yang luar biasa besarnya. Sepenuh langit yang tujuh, sepenuh bumi yang tujuh. Dan sepenuh setelahnya. Berarti tidak ada yang bisa untuk mengetahuinya. Nah, begitu besar pujian dan banyak pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana, zat yang layak dan berhak untuk dipuji. Naam. Ahlas sana. Di sini juga mansub ahla. Itu masih takdirnya ya ahlas sana, munada, panggilan. Ya rabbana, tadi kan munada mudhaf, yang dipanggil itu diidhofahkan rabbana, rabb kami. Ini juga sama. Ya ahlas sana, wahai zat yang memang layak berhak untuk dipuji. Wal majdi, majidu al-azamah, keagungan. Zat yang agung, pemilik keagungan. Ahlas sana wal majdi. Ahakku ma qala al-abdu, yang paling layak, yang paling berhak apa-apa yang diucapkan oleh seorang hamba. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi lima a'taita bagi apa-apa yang engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi bagi apa-apa yang telah engkau halangi. Nah, ini nanti ya, takdirnya demikian. Jadi kalau berlanjut itu takdirnya demikian. Naam. Wa kulluna laka 'abdun. Tapi di sini disela dengan wa kulluna laka 'abdun. Kami semuanya ini hambamu. Kami semua ini hambamu, ini disebut jumlah iktiradiyah. Jumlah yang disisipkan gitu ya. Nah, hingga apa takdirnya itu ahaku maqal al-abdu, yang paling berhak untuk diucapkan seorang hamba adalah la mani'a lima a'taita, itu lanjutannya. Adapun taib wa kulluna laka 'abdun, ini jumlah yang kemudian disisipkan di situ. Kita ini semuanya hambamu. Nah, yang paling berhak diucapkan seorang hamba, dan kami semua ini adalah hambamu ya Rabb. Yang paling berhak adalah ini. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Wala yanfa'u, dan tidak ada yang bermanfaat. Dal jadd pemilik. Naam al jadd. Pemilik keagungan. Tidak ada yang bisa menghalangi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-jad, al-jad itu kekayaan. Al-ghina. Orang-orang yang memiliki kekayaan tidak bisa kekayaannya itu menghalangi dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga kalimat yang terakhir, wala yanfa'u dal jadd minkal jadd, itu maknanya, sesuai Fauzan Habibullah, beliau menyebutkan, ma lam yakun hunaka taufik min Allah subhanahu wa ta'ala, selama di sana tidak ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, selama tidak ada taufik dari Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah, wa mahma istadal insan, dan meskipun seorang hamba itu sudah berupaya, idza lam yakun taufik min Allah, jika tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan taufik dari Allah, fa inna istihadau la yanfa, usahanya enggak akan manfaat. Wa yadhhabu haba'an manthura, dan akan sia-sia. Meskipun kita sudah berupaya, dikerahkan seluruh kekayaan yang kita miliki, ketika memang Allah tidak memberikan taufik, ya kan bisa. Nah, itu maknanya, ya. Taib. Itu makna dari 6 jumlah yang terakhir. Wala yanfa'u dal jadd minkal jadd. Pemilik kekayaan itu tidak bisa apa-apa dengan kekayaannya ketika memang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki tidak memberikan hidayah kepadanya. Nah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, la yamna'u sahibul jadd min Allah, tidak bisa menghalangi pemilik kekayaan dari Allah, jadau kekayaannya, inggana da sultan azim, meskipun dia penguasa yang besar, wa quwa azimah, dia memiliki kekuatan yang besar, wa malun kathirun, dia memiliki harta yang banyak, fa innau la yanfa'u hadha minallahi syai'an, itu enggak ada, enggak bermanfaat sama sekali ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Baik. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, rawahu muslimnya. Yang pertama yang tadi kita sudah sebutkan. Rabbana walakal hamdu wajibun min wajibatish shalah. Kemudian yang kedua, mil as samawati ila akhirih, itu mustahabun, mustahabun. Nah, kemudian faedah yang ketiga sekarang, yang bagi ba'dar ruku, yang bagi ba'dar ruku, hendaknya setelah ruku, ayakula, untuk mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu ila akhirih. Setelah ruku, ini maksudnya rafa' minar ruku, bangkit dari ruku, untuk mengucapkan Allahumma rabbana lakal ham sampai akhir. Kemudian yang ke berapa? Ketiga. Hah? Keempat. Annal hamdal mutlaqa. Annal hamdal mutlaqa. Bahwasanya pujian yang mutlak. La yastahiqquhu illallah. Tidak berhak mendapatkannya kecuali hanya Allah. Annal hamdal mutlaqa la yastahiqquhu illallah. Ini tadi yang kita sebutkan walakal hamdu alhamdu ya. Alif lam istighraq min seluruh pujian. Ya, seluruh pujian milik Allah. Baik. Adapun selain Allah meskipun mendapatkan pujian, tapi tidak sempurna, masih banyak kekurangannya. Kemudian faedah berikutnya, isbatus samawati wal ard. Isbat as-samawati wal ard, menetapkan langit-langit dan bumi. Langit dan bumi itu ada, maksud. Samawat, tujuh lapis langit. Nah, dan juga tujuh lapis bumi. Ya, itu ada. Kemudian faedah berikutnya. Innallaha ta'ala lahu makhluqatun katsirah. Innallaha ta'ala lahu makhluqatun katsirah. Ghairu samawati wal ard. Innallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala lahu makhluqat, memiliki makhluk-makhluk kathiro yang banyak selain langit-langit dan bumi. Ini diambil dari lafaz mana ini? Hah? Dari lafaz masita min syai'in ba'd. Apa-apa yang engkau kehendaki setelahnya, setelah penciptaan langit dan bumi. Nah, baik. Jadi itu yang diambil faedah ini. Ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan setelah Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Sebelum langit dan bumi tercipta, Allah sudah ciptakan makhluknya. Setelah diciptakan langit dan bumi, Allah juga ciptakan makhluknya. Jadi makhluk Allah banyak selain bumi dan juga langit. Nah, yang kemudian para ulama sahib berbeda pendapat antara arsy dan qalam, mana yang lebih dulu Allah ciptakan. Baik. Kemudian faedah berikutnya, Isbat masyiatillah, menetapkan kehendak Allah. Allah itu memiliki kehendak. Segala sesuatu jika tidak ada kehendak Allah tidak akan terjadi. Ini diambil dari masyita, apa-apa yang engkau kehendaki. Allah berkehendak. Nah, faedah berikutnya, annallaha ta'ala ahlun li'an yusna alaih. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala ahlun, memang berhak, pantas. Li'an yusna alaih, untuk dipuji. Allah berhak untuk dipuji. Bikamalis sifat, dengan sifat yang sempurna. Ahlas sana, naam. Ahlas sana'i wal masdi, Allah berhak untuk dipuji dengan sifat-sifat kesempurnaan. Baik, faedah berikutnya, i'tirafuna. I'tirafuna, pengakuan kita, kita mengaku, anna jami'al khalqi, bahwasanya seluruh makhluk ini, abidun, seluruh makhluk ini hamba Allah. Pengakuan kita semua ini hamba Allah. Wa kulluna laka abdun. Ini diambil dari lafaz ini. Semua kita ini hamba. Semua kita ini hambanya Allah. Nah, pengakuan bahwasanya kita ini semuanya hambanya Allah, milik Allah. Ya. Kalau kita itu sebagai hamba, sebagai hambanya Allah, berarti kita itu manut. Ya. Manut apapun yang Allah apa jalankan kepada kita, karena kita sebagai hamba. Kayak manusia yang statusnya sebagai budak, dia itu manut kepada pemiliknya, ya, manut kepada pemiliknya. Nah, sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya aku itu sebagai budaknya orang yang telah mengajarkan kepadaku satu huruf. Aku budaknya orang yang telah mengajarkan kepadaku satu huruf. Wa in sa'a ba'a. Jika dia mau silakan aku dijual. Wa in sa'a, jika dia berkehendak silakan aku dimerdekakan. Terserah na'am majikannya, terserah gurunya. Baik. Ini abdun, hamba. Dan penghambaan itu ada dua macam. Ubudiyah ammah, penghambaan secara umum, ini mencakup orang mukmin, orang kafir, semuanya itu hamba Allah. Semuanya hamba Allah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, itu semuanya hamba Allah. Muslimin, musyrikin, semuanya hamba Allah. Kemudian ada ubudiyatun khasah. Ubudiyatun khasah ini terkhusus hamba-hamba Allah yang beriman. Terkhusus hamba-hamba Allah yang beriman. Nah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz abdun, ya, dan di situ diikuti dengan hamba-hamba Allah yang baik, maka maknanya itu ibadat ubudiyah khasah. Maknanya penghambaan secara khusus. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Hambanya di sini, ubudiyah di sini ubudiyah khasah. Ini hambanya yang beriman, yakni Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wadkur abdana Dawud. Hamba kami Dawud, ini ubudiyah khasah. Baik. Maka 6. Ketika Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an lafaz abdun, dan diikuti dengan hamba-hamba yang hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang baik, di situ ubudiyah khasah mananya. Kadzabu abdana misalnya. Lalu mereka mendustakan hamba kami. Siapa ini? Rasul. Ya. Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan abdana, hamba kami. Ubudiyah khasah. Kemudian faedah berikutnya, keberapa ini? Ke 9. Tafwidul umur ilallah. Tafwid, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah. 6. Ini kira-kira diambil dari apa ini? Lafaz mana ini? Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Semuanya itu Allah yang ngatur. Lafaz mana ini? Hah? Mana? Lafaz yang mana diambil faedah ini? Lamani alim apa kita? Tidak ada yang bisa menghalangi bagi apa-apa yang kau ya Rab berikan. Kalau Allah berkehendak memberikan kepada seorang hambanya sesuatu, enggak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah berkehendak untuk menghalangi pada seorang hamba, enggak bisa seorang pun untuk memberinya. Nah, itu makna tafidul umur ilallah. Nah, tafidul umur ilallah, segala urusan, nah, itu di tangan Allah. Jika Allah berkehendak memberikan sesuatu, enggak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Jika Allah memang menakdirkan orang itu tidak dapat, tidak ada seorang pun bisa ngasih. Allah berkehendak fulan ini hari ini tidak dapat pemasukan, jualannya tidak laku sama sekali. Meskipun banyak orang berkeliaran di depan dia, di depan lapak dia, dan ramai orang di situ, enggak ada yang mampir. Allah sudah menakdirkan demikian. Ketika Allah menakdirkan fulan ini memang dapat jatah rezeki, enggak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Biarpun dia nek jual masakan-masakan yang enggak enak, tempatnya nyelempit. Nek memang Allah takdirkan dia dapat rezeki, dapat dia, enggak akan meleset. Yang sudah selesai arba'in sama. Yang sudah selesai arba'in. Masuk. Belum. Arba'in Nawawi. Sudah. Sudah. Siapa lagi? Sudah semua. Kelas 4. Ini kelas 3. Faedah ini, ketika Allah memberikan sesuatu, enggak ada yang bisa menghalangi. Atau sebaliknya. Disebutkan dalilnya dalam Arba'in Nawawi hadisnya. Dalam Arba'in Nawawi sebutkan dalilnya. Ketika Allah berkehendak memberi sesuatu, enggak ada seorang hamba pun bisa menghalangi. Meskipun seluruh umat manusia menghalangi, enggak akan bisa. Di dalam Arba'in Nawawi. syahidnya toh enggak apa-apa. Enggak dari awal. Pas kalimat yang memang dijadikan syahid. Ini yang mana? Ha. Yang sudah terbetik dalam hatinya. Falyaqra. Yang banter. Nah, maksanta. Wa'lam ketahuilah. Ya. Seandainya seluruh umat itu bersatu. Seluruh umat itu bersatu padu. Nah, ala ayan fa'uka bisya'in. Mau memberikan sesuatu. Manfaat padamu. Nah, semuanya bersatu padu memberikan manfaat padamu. Tidak akan bisa kalau kemudian memang Allah tidak mentakdirkan. Ya. Demikian pula sebaliknya. Nah, takdir Allah menyatakan ini tidak dapat. Ya. Meskipun dia itu pinter, ya, masakan itu jos enak, memang Allah tidak takdirkan payu tidak payu. Nah, sebelahnya, terus tidak enak belas masakan itu payu laris. Nah, itu Allah bagi-bagikan rezekinya. Ini khan bidina azani wa azakumullah. Baik. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga dari faedah ini ya. Tahfidul umur ilallah dari faedah ini kemudian berkembang ke faedah berikutnya. La yattaliu ya. Tidak kemudian melihat-lihat, tidak melihat-lihat kepada selainnya ya. Atau tidak kemudian seorang itu mencela orang lain dari pemberian Allah. Nah. Iki kok laris aku kok enggak? Wis enggak usah dipikirin. Merasa gelo, merasa apa kecewa. Iki oleh piro ini demikian, semua diserahkan kepada Allah. Itu sudah takdir dan sudah dijata masing-masingnya. Nah, enggak perlu kemudian iri dengan penghasilan saudaranya. Itu semua sudah jata terbagi-bagi semuanya. Nah, bah kamu itu meningkatkan apa kualitas, kuantitas dan apapun lah yang lainnya, memang jatahnya segitu ya segitu. Gak akan ketika Allah tidak mentakdirkan untuk mendapatkan, ya gak akan dapat. Nah, tapi yang perlu untuk diingatkan di sini, kita kan gak tahu rezeki kita itu berapa. Kewajiban kita hanya berupaya. Nah, supaya laris ya apa enak itu upaya ya. Setelah upaya maksimal ternyata kok hasilnya minimal, ya wis pasrah ya. Pokoknya kita sudah upaya. Nah, sudah upaya cuma diserahkan kepada Allah. Hanya ketika orang yakin dengan takdir Allah, enggak akan getun dia. Oh ya memang demikian. Ya, memang sudah takdirnya kita dapat segini. Wis ngoyo setengah mati ya. Sampai meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan taklim. Kok tetap penghasilan enggak nambah-nambah? Ya memang segitu jatahnya. Nah, jatahnya memang segitu. Ditambahi dengan apapun jika Allah tidak mengendaki ya sudah selesai. Ni khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Tamamu qudratillah. Tamamu qudratillah, kesempurnaan kekuasaan Allah. Kesempurnaan kekuasaan Allah. Allah itu berkuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Jika Allah menghendaki fulan demikian, maka akan terjadi. Naam. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir. Anna ahlal hadzi, bahwasanya pemilik kekayaan wal kamal wasultan, kekuasaan, pemilik apapun lah ya, pemilik kekayaan ya, nah pemilik apapun yang dia miliki, la yanfa'uhu, tidak bisa dia mendapatkan manfaat darinya, illa, kecuali bi qadarillah, dengan takdir Allah. Nah, apa yang dia miliki tidak akan bisa bermanfaat sama sekali bagi dia ya, kecuali memang Allah Subhanahu wa taala baik menghendakinya. Syaikh Fauzan hafizahullah ketika menerangkan na'am hadis ini, beliau menyatakan fala yanfa'ul insan illa amalahu shalih. Tidak ada yang bisa bermanfaat bagi manusia kecuali amalan dia yang baik. Sawa'un kana faqiran ghaniyan, meskipun dia itu fakir, meskipun dia itu kaya, yang bermanfaat adalah amalan solehnya. Nah, selain itu tidak bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan yatba'ul mayit salasun. Ketika ada orang yang meninggal, maka dia diikuti oleh tiga hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Setiap orang yang mati dia diikuti tiga ini. Diikuti oleh keluarganya, anak istrinya ikut. Diikuti oleh hartanya, budaknya, dan diikuti oleh amalannya. Nah. Kemudian kata Rasulullah, dua balik pulang ketika jenazah itu dimakamkan, dan satu yang tetap menemani si mayit. Dua yang pulang itu adalah keluarganya dan hartanya. Maka ketika si mayit sudah dikuburkan, maka kerabatnya pulang ke rumah, istrinya juga pulang ke rumah, suaminya juga pulang ke rumah. Enggak ada yang mau menemani di liang lahat. Meskipun ketika hidup dia menyatakan ikrar sehidup semati. Nah, wis dikubur dia pulang. Ditinggal. Nah. Demikian pula hartanya sekarang otomatis menjadi haknya ahli warisnya. Menjadi hak anak-anaknya dibagi-bagi. Yang setia untuk menemani dia hanya satu. Amaluhu. Amalannya ini di alam barzah ditemani dengan amalannya. Jika dia termasuk orang-orang yang banyak berbuat amalan soleh, menjadi sosok yang tampan, yang luar biasa menakjubkan di alam barzah, ditemani ya, sampai nanti datang hari kiamat. Senang dia, menyenangkan di alam barzah, ditemani amalan solehnya. Nah, sehingga harta yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, tidak akan bisa membela dia di hadapan Allah ketika harta itu tidak dia jalankan. Nah, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sering kita sebutkan, nah, ketika seorang itu mendapatkan rezeki harta tapi tidak mendapatkan rezeki ilmu, ya, harta yang dia miliki itu bisa menyebabkan dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menjelaskan, nah, ada jenis empat manusia itu. Nah, orang yang mendapatkan rezeki ilmu dan orang yang mendapatkan rezeki harta, ini golongan yang pertama. Nah, dengan ilmunya dia salurkan hartanya di jalan-jalan Allah. Orang yang kedua, orang yang mendapatkan rezeki ilmu tapi tidak mendapatkan rezeki harta. Dengan ilmu yang dia miliki, dia punya niatan, kalau aku punya harta, aku ingin niru fulan, orang yang pertama. Dia mendapatkan pahala, ya, meskipun dia tidak sedekah, karena dia gak punya uang, gak punya harta, tapi dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama, karena ilmu yang dia miliki. Ya, pengen nanti, nah, aku duit-duit kayak fulan, sedekah, nah, bantu masjid. Nah. Orang yang ketiga, orang yang diberikan rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki ilmu. Harta yang dia miliki tidak diringi dengan ilmu, ya, sehingga hartanya dibelanjakan di jalan kemaksiatan. Nah, dia mendapatkan dosa, dapat nikmat tapi dosa. Orang yang ketiga belas nggak dapat rezeki ilmu, nggak dapat rezeki harta, orang paling sengsara ini. Wis bodoh, miskin. Dengan kemiskinan kebodohannya dia menyatakan, nah, aku duit-duit, saya akan jalankan kayak orang itu, ya, diserah, disalurkan di jalan-jalan kemaksiatan, dihabiskan untuk maksiat. Dengan niatan dia mendapatkan dosa, padahal dia nggak nyekel duit belas. Dia niat tok pengen niru orang yang ketiga, dia dapat dosa karenanya, karena kebodohannya. Ya. Maka dari situ menunjukkan yang terpenting adalah rezeki ilmu. Ya. Rezeki ilmu inilah yang kemudian seorang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Selesai pembahasan kita i'tidal. Di hadis berikutnya kita akan masuk naam ruku' sujud. Ya, masuk ini satu-satu masuk sujud. Baik. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Semukbil rahimahullah. Fi sholatil witri, dalam sholat witir, idza sahautu wa qumtu li raqati tsaniyah, kalau aku lupa, ini sholat witir ya, aku lupa, wa qumtu li raqati tsaniyah, aku kemudian berdiri ke rakaat yang kedua, padahal maunya sholat witir satu rakaat, lupa terus berdiri di rakaat yang kedua. Wa huwa yuridu an yusalli rakaatan wahidatan. Fa qumtu li rakaatil tsaniyah, aku bangkit ke rakaat yang ketiga. Fa saratu fi qiraatil Fatihah, aku sudah baca surat Al-Fatihah. Hal ajlisu li tasahud, apakah aku harus duduk untuk duduk tasahud? Ya. Ba'da an tadzakkartu, setelah aku ingat. Setelah aku kan, loh, ini kok rakaat kedua? Apakah saya an au ukmilal Fatihah, atau aku sempurnakan Fatihah, wa sujud sahwi, kemudian aku sujud sahwi, ya, surat Fatihah kemudian sujud sahwi. Kata beliau rahimahullah, salatul witri yajuzu an takuna wahidah, salat witir itu boleh satu rakaat, wa an takuna thalathan, boleh tiga rakaat, au khamsan, boleh lima rakaat, ila ihda asrata rakaatan, boleh sampai 11 rakaat. Kama fi hadis Aisyah, sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, wasya Rasulullah, ma zada Rasulullah fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan, Rasulullah tidak pernah lebih di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan ala ida satu rakaat, lebih dari 11 rakaat salatnya. Nah, ini di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Baik. Maka kata beliau rahimahullah, nah, walau shol aksar min dzalika, kalau memang salat lebih dari 11 rakaat ahdan bi ummi hadis, mengambil keumuman hadis salatul lail masna masna, salat malam itu dua-dua fala ba'sa, enggak apa-apa. Ya, salat lebih dari 11 rakaat. Walakin al-iktisar ala sunnah, tetapi mencukupkan sesuai dengan sunnah 11 rakaat itu afdal. Fa'ala hadza fala yulzimuka an tajlisa, maka karena itu tidak wajib bagimu untuk duduk, duduk langsung duduk. Nah, kalau sudah telanjur berdiri ke rakaat yang kedua, bal takumu akan tapi teruslah berdiri, watuk milu rakaatain, sempurnakan rakaat yang kedua. Lanjutkan, sempurnakan rakaat yang kedua, sumata sujud sahwi, kemudian sujud sahwi. Wa in syi'ta adhafta illa salisan, kalau kamu mau kemudian nanti kamu tambahi satu rakaat lagi jadi tiga rakaat, ya. Bangkit ke rakaat keduanya itu lupa, tapi sudah terlalu berdiri dia ingat, ya sudah lanjutkan aja, lanjutkan yang kedua atau lanjutkan sampai tiga rakaat, ya. Diniatkan untuk sholat witirnya na'am tiga rakaat. Baik. Ini boleh kemudian dua rakaat salam tambah satu lagi, atau ketika sudah terlanjur berdiri ke rakaat ketiga langsung niatkan witirnya tiga rakaat sekali salam, itu boleh. Nah, jadi enggak kemudian langsung duduk lagi dan sudah, lanjutkan sampai tiga rakaat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.